Mitra bisnis Quick Kianggi mempertanyakan mengapa dalam pemaparan visi serta misi dari para capres yang akan berlaga dalam pemilu presiden mendatang, peran swasta seolah tetap menjadi satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk mengadakan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan rakyat seperti jalan raya maupun sarana dan prasarana penunjang perputaran roda ekonomi lainnya seperti pelabuhan maupun pembangkit listrik. Menurutnya, jika swasta tetap menjadi andalan, maka ada atau tidaknya infrastruktur dasar di tanah air akan bergantung pada seberapa besar laba yang bisa diraih oleh swasta. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Quick Kianggi atas visi dan misi dari para capres serta cawapres ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianggi. Baik Pak Quick, ke depan infrastruktur kebutuhan publik yang harusnya dinikmati secara gratis oleh seluruh rakyat, jumlahnya tampaknya akan semakin menyusut ya Pak? Ya betul, kan lucu. Yang paling jelas, pulak balik yang sering saya katakan adalah jalan raya bebas hambatan. Sampai bangsa Indonesia tidak mengenal istilah lain kecuali istilah jalan tol. Yang secara implisit mengatakan bahwa barang siapa ingin menikmati jalan raya bebas hambatan harus membayar tarif tol gitu. Nah itu tidak ada di negara barat yang disebut kapitalis, tidak ada. Misalnya kita bepergian di sana mengendarai mobil, itu jalannya kan yang namanya di Jerman autobahn, yang apa freeway di Amerika kan gratis semua. Tapi apa bisa dipastikan pembangunan infrastruktur bakal terhambat jika berharap pada peran serta swasta? Bisa dipastikan bahwa swasta tidak akan bisa. Kalau ingin memberi keadilan kepada rakyat seluruhnya, terutama rakyat yang termiskin. Oleh karena apa? Oleh karena swasta tidak ada yang mau menginvestasikan modalnya untuk membuat infrastruktur kalau dia tidak laba. Swasta hanya bisa memperoleh laba dari infrastruktur kalau mengenakan tol, mengenakan pembayaran kepada yang menggunakan, dan tarif yang harus dibayar oleh rakyat itu harus memberikan laba yang memenuhi persyaratannya dia dalam rate of return. Iya kan? Dengan demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi memang padat. Akan tetapi rakyat yang termiskin tidak bisa afford. Ya, yang termiskin tidak bisa menggunakan kenikmatan itu. Demikian Quick Kianggi. Benny Rahmadi, Pas FM.